Apa hukum perbuatan memasang kawat gigi dengan niat untuk merapikan gigi dan terhindar dari kerusakan gigi? Kalau pada giginya ada cacat, ada kerusakan perlu diobati, enggak apa-apa. Itu masuk di dalam pengobatan namanya. Masuk dalam pengobatan. Pada hal yang sifatnya pengobatan, menghilangkan aib, itu enggak ada masalah. Tapi kalau pada hal yang tidak ada fungsinya, dia merusak atau merubah ciptaan Allah, itu dilarang. Ya, itu yang dilarang.